Mitra bisnis, dua bulan belakangan berbagai mesin alat berat dan pekerja sibuk memperbaiki jalur pantura. Hampir menjadi tradisi, perbaikan jalan di pantura selalu dilakukan menjelang lebaran. Jalan berlubang serta jembatan rusak adalah masalah klasik. Warga sekitar pun hafal dengan proyek rutin tersebut. Kompas menyebutnya proyek abadi jalur pantura. Di sisi lain, selain menjadi jalur mudik, jalur pantura juga menjadi jalur distribusi perdagangan sehingga kerusakan di area tersebut tentunya juga akan mempengaruhi pengusaha. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Kehormatan Asosiasi Konstruksi Indonesia, Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, apa komentar Anda? Kalau saya melihatnya memang konstruksinya atau kualitas daripada konstruksi itu tidak benar. Satu, kedua juga terjadi overload. Jadi ada dua penyebab. Pertama, memang konstruksinya kurang benar. Yang kedua, memang terjadi overload. Dan harap diketahui overload itu impact perusahaannya itu berlipat-lipat. Nggak cuma kuadrat, tapi juga tempat kira-kira. Kerusakan ini akibat konstruksi yang kurang memadai atau karena pelanggaran beban muatan yang sering terjadi? Bukan, ini kan jalan pantura kan didesain untuk bisa dilewatin beban tertentu kan, 10 ton per axel misalnya gitu ya. Jadi kalau dilewatin sedan yang relatif 2-3 ton per axel ya otomatis hampir nggak rusak lah gitu, hampir tidak rusak. Nah sekarang kita dilewatin oleh truk yang bukan 10 lagi, mungkin 15 ton per axle gitu. Nah jadinya itu yang mempunyai daya rusak jauh lebih tinggi. Ditambah lagi kualitas konstruksinya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi double lah gitu. Bagaimana jika konstruksi diperkuat untuk menahan beban yang lebih besar? Kalau dikuatin tidak efisien ya. Jadi kita untuk dari 10 ton menjadi 15 ton itu biaya jauh lebih mahal. Sebaiknya memang penegakan hukum dan kesadaran masyarakat, pengguna angkutan terutama, sehingga dia menggunakan beban itu sesuai dengan yang dibolehkan. Kalau kita mengejar ke sana itu enggak worth gitu ya. Demikian Fatur Rahman, saya Dinda Natasha.